السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu melanjutkan kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah ta'ala dalam hal ini, dalam kesempatan yang baik ini, masih pada bab tentang keutamaan shaf yang rapat, shaf yang pertama ketika sholat berjamaah. Dan pertemuan terakhir yang kita bahas adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan uqimatis sholatu فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, uqimatish shalah, pernah suatu ketika iqamatish shalah sudah dikumandangkan. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Lalu kemudian Rasulullah sallam menghadap kepada kami, ini kepada makmum, karena beliau sebagai imam. Beliau menghadap ya kepada kami. Lalu beliau bersabda, aqimu shufufakum wa tarassu, yakni tegakkanlah saf-saf kalian dan luruskan dan rapatkan saf-saf kalian, ya wa tarassu. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini telah kita bahas tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu bisa melihat dari punggung beliau kepada para makmum yang ada di belakang beliau. Ini satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah fa'alu lima yurid, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya, diperintahkannya untuk merapatkan shaf dan meluruskan shaf di dalam sholat berjamaah. Maka dari itu, kepada kaum muslimin, yakni dimanapun mereka berada, di saat kita sholat berjamaah, hendaknya tetap memperhatikan masalah lurus dan rapatnya shaf. Ya. Kalau mungkin ketika corona masih berada di mana-mana ketika itu, maka shaf-shaf kita jarang. Namun setelah berlalu dan mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya, hendaknya kita kembali kepada keadaan yang semula, yaitu merapatkan shaf dan meneruskan shaf-shaf kita di dalam salat-salat kita, salat wajib yang kita kerjakan setiap hari. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya, masih berkaitan dengan shaf. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Hadis muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar akan meluruskan saf-saf kalian, ataukah Allah akan menjadikan kalian berselisih hati-hati kalian dan wajah-wajah kalian. Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Nah, jadi ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin ketika salat berjamaah. Hendaknya mereka benar-benar meluruskan saf-saf mereka, merapatkan saf-saf mereka. Karena kalau tidak, maka Allah akan berbuat sesuatu yang lain. Jika mereka melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana, beliau dahulu itu merapatkan saf-saf kami. Ya. Beliau betul-betul merapatkan saf-saf para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hatta ka'annama yusawwi bainal qidah. Sampai-sampai ibaratnya beliau merapatkan antara anak panah. Artinya betul-betul merapatkan saf itu. Supaya betul-betul merapat, ya, ibarat beliau itu merapatkan, menyamakan, ya, ketika membuat anak panah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sampai beliau betul-betul melihat bahwa kami telah memahami apa yang beliau perintahkan dalam hal merapatkan saf. Thumma kharaja, kemudian beliau memulai salat beliau. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, yani untuk memimpin sholat berjamaah. Faqama hatta kada yukabbir. Beliau berdiri sampai menjelang takbir, takbiratul ihram. Faru'a rajulan badian sadruhu minas saffi. Beliau melihat ada salah satu di antara jamaah yang ikut sholat berjamaah, ada salah seorang yang dadanya itu, yani ke depan, artinya tidak lurus, ya, dengan yang lainnya, ya. Faqal, maka beliau bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawunna sufufakum, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau kalau kalian tidak melakukannya, Allah akan menjadikan kalian berselisih wajah-wajah kalian. Yani ini menunjukkan bahwa amalan yang dianggap ringan, ya tentang merapatkan shaf ini, ternyata ada dampaknya, ada akibatnya kalau tidak dikerjakan. Jadi intinya bahwa hadis ini memerintahkan kepada kita untuk meluruskan shaf-shaf ketika sholat berjamaah. Ya, jangan sampai di atau jangan sampai ada ruang yang renggang antara seseorang dengan jamaah temannya di sampingnya, ya, dalam berdiri mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian juga hadis ini mengandung ancaman, yakni terhadap orang-orang yang melanggar, yang tidak merapatkan shaf mereka, yang tidak meluruskan shaf-shaf mereka, maka ini diancam, ya, Allah akan menjadikan wajah-wajah mereka berselisih. Nah, ini ancaman dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama menyebutkan ancaman ini menunjukkan wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak rapatnya shaf dalam sholat berjamaah, yakni dalam kondisi normal, ini akan berdampak pada terjadinya perselisihan. Perselisihan di antara kaum muslimin, ya. Dan perselisihan ini bisa menjerumuskan kepada al-adawah, kepada permusuhan, kepada kebencian, ya. Dan pada akhirnya hati pun berselisih. Jadi kalau seorang atau dampak dari tidak merapatkan dan meluruskan shaf, ini akan terjadi perselisihan antara kaum muslimin, perbedaan-perbedaan, yang mana itu akan berdampak pada kebencian dan permusuhan yang berakhir dengan apa? Perjauhnya hati. Ya, perselisihan pada hati. Karena pada hakikatnya, kalau hati itu bersatu dan menyatu sesama kaum muslimin, ini akan lebih menguatkan dan memperkokoh persaudaraan sesama kaum muslimin. Kalau betul-betul hati kita menyatu, hati kita ini betul-betul bersatu, itulah yang akan menyatukan barisan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah dia yang menyatukan antara hati-hati mereka. Nah, oleh karena itu, persatuan tidak hanya secara lahiriah, ya, tapi juga pokok permasalahan adalah dari persatuan dalam hati kita, iman kita, tauhid kita, cinta kita kepada Nabi alaihissalam. Ini semua insyaallah akan menyatukan hati-hati kaum muslimin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya merapatkan shaf, dan ada pengaruhnya, ada dampaknya terhadap kehidupan kaum muslimin, keutuhan mereka, persatuan mereka, dan kekuatan mereka. Ini akibat atau balasan dari merapatkan shaf. Jadi ada dampaknya yang baik, ya, kalau kita selalu merapatkan shaf. Maka dari itu dalam hal ini, sebagai imam hendaknya betul-betul memperhatikan para makmumnya sebelum dia mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Hendaknya dia memperhatikan tentang makmumnya, shaf-shaf mereka apa benar sudah rapat, sudah lurus atau belum. Ya, kalau belum, dia tidak memulai sholatnya. Kalau betul sudah rapat dan lurus, baru kemudian dia memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Dan ini kewajiban para imam, imam-imam sholat. Hadis yang berikutnya, ya, hadis yang berikutnya, wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam, yatakhallalu saffa min nahiyatin ila nahiyatin, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, atau Rasulullah sallam dahulu, beliau itu mencermati saf-saf, ya, dari satu sisi ke sisi yang lainnya, apa benar sudah rapat dan lurus atau belum? Yamsahu sudurana, bahkan beliau mengusap, meratakan dada-dada kami, para sahabat, dengan tangan beliau. Jadi ini menunjukkan betul-betul Nabi SAW memperhatikan masalah rapatnya dan lurusnya saf. Ya, yamsahu sudurana wa manakibana. Beliau sampai yakni meratakan dengan mengusap dada-dada para sahabat dan pundak-pundak mereka. Wa yaqul, dan beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Jangan kalian yakni tidak merapatkan saf itu. Jangan kalian tidak meluruskan saf, tapi luruskan dan rapatkan. Karena apa? Dampaknya kalau tidak kalian lakukan, hati-hati kalian akan berselisih. Hati-hati kalian akan berselisih. Tidak menyatu. Dan itu yang terjadi pada kaum muslimin. Kita melihat kaum muslimin di zaman kita ini, bahkan sebelumnya, ini keakraban lahiriah itu nyata. Seorang muslim bertemu saudaranya, ya, itu dia salam, kemudian rangkulan, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan yakni adanya kecintaan satu dengan yang lainnya. Tapi tidak sedikit di antara mereka hatinya itu tidak sesuai dengan lisannya. Hatinya tidak sesuai dengan lisannya. Ya. Apa yang diucapkan pada saudaranya itu hanya ucapan. Tidak dari hatinya. Ya, ini realita dan ini kenyataan, dan inilah yang patut kita perhatikan ya, supaya kita benar-benar melaksanakan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam, salah satu yang disebutkan dalam hadis ini. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, dan janganlah kalian ya tidak merapatkan saf-saf kalian dan tidak meluruskan saf-saf kalian, karena akibatnya adalah akan menjadikan hati-hati kalian pun berselisih. Hati-hati kalian pun berselisih. Wa kana yaqul, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada saf-saf yang pertama. Nah, ini menunjukkan keutamaan seorang sholat berjamaah dan berada di saf-saf yang pertama atau yang di depan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis hasan. Ya. Adapun pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu adalah merupakan keharusan bagi imam, ya imam sholat, untuk meluruskan dan merapatkan saf-saf para jamaahnya sebelum dia mengawali dan sebelum memulai sholatnya. Hendaknya dia meluruskan dan merapatkan saf-saf para makmum, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Karena Nabi SAW disebut dalam hadis ini, yamsahu sudurona wa manakibana. Yang satu mengusap, jadi meratakan, ya, meluruskan saf-saf itu. Sampai dengan tangannya belum memegang dada para sahabat dan pundak-pundak para sahabat. Supaya betul-betul lurus. Selain ucapan. Tapi beliau juga dengan perbuatan. Nah, ini menunjukkan bahwa merapatkan dan meluruskan saf memang sesuatu yang sangat diperintahkan dan diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita zaman ini banyak yang meremehkan atau mungkin menggampangkan masalah rapat dan lurusnya saf-saf di dalam salat berjamaah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang lurusnya saf itu, ya, ada pengaruh pada hati. Rapat dan lurusnya saf ada pengaruh pada hati. Demikian pula renggang dan tidak lurusnya saf juga ada pengaruh pada hati seorang hamba. Ya, maka dari itu kita diperintahkan oleh Nabi Sallam untuk memperhatikan masalah ini agar hati kita tetap menyatu sebagaimana sof-sof itu pun rapat dan menyatu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang sholat di sof-sof yang pertama, ya terutama di sof awal, ya yang di belakangnya imam, karena ini akan mendapatkan doa, mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan didoakan oleh para malaikat. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimu as-shufuf, tegakkanlah saf-saf kalian. Tegakkanlah artinya rapatkan dan luruskan. Wahadhu bainal manakibi. Ya. Wahadhu bainal manakib. Hadhu samakan antara pundak-pundak ini. Ya. Bahu-bahu dan pundak ini betul-betul diluruskan, disamakan. Jadi tidak ada yang maju ke depan atau mundur ke belakang. Ini rata, lurus. Wasuddu al-khalal. Dan kalau ada salah-salah dalam saf itu, hendaknya ditutup. Dirapatkan. Ya. Wasuddu al-khalal. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Walinu. Dan lembutlah kalian. Ya. Terhadap saudara-saudara kalian. Artinya jangan dengan cara yang kasar. Ya. Tapi dengan cara yang baik. Ya. Yang lembut. Ketika merapatkan saf itu. Wala tadaru furujati lisyaitan. Dan janganlah kalian biarkan ada sela-sela untuk syaitan. Ya, kalau ada sela-sela, nanti akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Syaitan masuk ke dalam saf itu bukan untuk sholat. Ya. Tetapi untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Untuk membisiki bisikan-bisikannya kepada orang yang sedang sholat. Jadi masuknya syaitan di sela-sela saf itu kalau ada yang renggang, bukan untuk sholat. Ya, tetapi untuk merusak kehusyuan orang yang sedang sholat. Maka jangan kita salah paham dalam masalah ini. Mari kita menjadi orang yang berakal sehat. Ya, sehingga berbicara dan pembicaraan yang dewasa, pembicaraan seorang yang berilmu, pembicaraan seorang yang menasihati umat. Ya. Jadi ketika syaitan masuk ke dalam saf-saf yang renggang itu bukan untuk sholat, tapi untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Untuk membisiki bisikan-bisikan yang akan melalaikan seorang dari sholatnya. Ya, sehingga sholatnya itu ibarat hanya jasad saja, tidak ada ruhnya. Ya, hanya jasad, tidak ada ruhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, wala tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kamu biarkan ada sela-sela untuk syaitan masuk dan mengganggu orang yang sholat. Wa man masalla saffan wasallahu Allah. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, dan barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung dengannya. Ya. Allah akan senantiasa menyambung dengan orang tersebut. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dan barang siapa yang memutus saf itu, ya, dan tidak merapatkannya, ya, maka Allah pun akan memutusnya. Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam merapatkan saf-saf para jamaah dalam sholat berjamaah. Ya, dan beliau seorang yang lemah lembut, seorang yang merahmati umatnya, menyayangi mereka. Ya, sehingga beliau mengatakan dalam hadis ini, walinu bi aidi ikhwanikum. Ya, dilinu hendaknya kalian lemah lembut terhadap saudara-saudara kalian. Jadi hadis ini banyak memberikan kepada kita pelajaran, diantaranya adalah perintah atau anjuran yang sangat agar merapatkan shaf dan meluruskannya. Dengan merapatkan dan meluruskan pundak-pundak dan bahu-bahu, ya juga termasuk telapak kaki orang-orang yang sholat, supaya dirapatkan dan diluruskan. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, syaitan itu mencari sela-sela yang ada pada sof-sof yang renggang untuk dimasuki dalam tempat yang renggang itu untuk mengganggu dan membisiki orang-orang yang sedang sholat dan merusak sholat mereka. Itu kerjaan syaitan. Itu kerjaan syaitan. Itu untuk merusak sholatnya orang-orang yang sedang sholat. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, hendaknya seorang mukmin muslim memperhatikan, mencermati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan menyambungnya. Jangan kita memutus. Jangan kita melanggar. Kalaupun melanggar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah taala atau diperintahkan oleh Allah taala, dia melanggar, maka dia terancam. Terancam akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik. Ya, hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rusu sufufakum, ya, yakni rapatkanlah saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah di antaranya, artinya jarak antara saf yang pertama dan saf yang kedua itu jangan terlalu jauh. Ya. Saf pertama dan saf kedua itu secukupnya orang yang berada di saf yang kedua sujud dengan nyaman, tidak mengenai orang yang ada di saf yang pertama. Ya. Jadi tidak dianjurkan seorang kalau sholat dalam jumlah saf yang lebih dari satu, itu antara saf pertama dan saf kedua sangat jauh, ya, atau berjauhan. Nah, ini tidak dianjurkan. Tapi saf yang kedua hendaknya mendekati saf yang pertama. Intinya saf yang kedua ini ketika ruku, ketika sujud tidak mengganggu yang saf yang pertama. Ya, jadi pada jarak yang tertentu, dan kita melihat di masjid-masjid kaum muslimin pada umumnya jarak antara satu saf itu dengan saf yang berikutnya kurang lebih 120 cm. Ya. Kurang lebih 120 cm. Ya, 1 meter 20 cm. Itu sudah sangat ya, nyaman ketika orang ruku dan sujud, tidak mengganggu yang di saf depan dan tidak mengganggu saf yang di belakang. Jadi ini dianjurkan untuk waqaribu bainaha. Dekatkanlah antara saf-saf itu. Wa hadhu bil anaq. Hadhu bil anaq. Samakanlah ya pundak-pundak kalian. Ya. Samakanlah leher-leher kalian. Wahadu bil anak, anak ini leher, jamak dari unuk. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innila ara asyaitana yadkhulu min khalal as-saffi ka'annaha al-hadhafu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan masuk di antara sela-sela saf. Dia ibarat anak-anak kambing yang kecil. Jadi Allah, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang syaitan yang masuk ke dalam saf-saf itu, yang renggang untuk mengganggu dan merusak solat orang yang sedang solat. Yang diambil dari hadis ini, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, bahwa seyogyanya merapatkan saf dan mendekatkan antara saf-saf yang ada. Jadi anjuran atau perintah untuk merapatkan saf-saf, ya, dan meluruskan antara pundak, leher, dada, ya, sedapat mungkin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang alasan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk merapatkan saf dan meluruskannya, ya, dan mendekatkan di antara saf-saf itu. Di antara alasan disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu karena syaitan masuk ke dalam saf-saf itu untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan merapatkan saf untuk, ya, agar tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Tidak bisa dimasuki oleh syaitan yang akan merusak sholatnya orang-orang yang sedang sholat. Dan pada umumnya, seorang ketika sholat, kita melihat bagaimana ada was-was, bisikan-bisikan dalam diri kita. Ya, ketika sholat, ingat macam-macam. Itu salah satu sebab syaitan. Dia mengingatkan kita, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya. Karena ada syaitan di saf-saf itu. Ya, dan syaitan selalu berupaya untuk merusak sholat seorang mukmin, merusak kehusyuannya. Ya, merusak ketakwaannya dalam sholat. Sehingga dia mengingat macam-macam dalam sholatnya. Kadang-kadang lupa jumlah rakaatnya, lupa bacaannya. Ya, lupa bacaannya. Ini karena syaitan yang ingin merusak saf orang yang atau sholat orang yang sedang sholat. Kemudian juga hadis yang masih dalam bab ini, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, atimmu saffa al muqaddama, sempurnakanlah saf yang terdepan, thumma alladhi yalihi, kemudian saf yang di belakangnya. Jadi kalau saf yang pertama sudah penuh, sudah sempurna, tidak bisa lagi dimasuki oleh jamaah sholat, maka buat saf yang kedua. Ya. Buat saf yang kedua. Summa alladhi yalihi. Kemudian saf yang berikutnya. Famakana min akhsin falyakun fi safil mu'akhkhar. Nah, kalau masih kurang, maka hendaknya yang kurang itu ada di saf yang terakhir. Sehingga kita melihat dalam ini yang diamalkan oleh kaum muslimin, dimanapun mereka berada, yakni di masjid-masjid mereka, ketika sholat berjamaah, pertama kali yang dipenuhi adalah saf yang pertama. Kemudian saf yang kedua. Saf yang kedua penuh, saf yang ketiga, dan seterusnya. Nah, saf yang terakhir biasanya, itu yang masih kurang. Sehingga makmum yang masbuk, langsung masuk ke saf yang terakhir. Makmum yang masbuk masuk saf yang terakhir. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud. Nah, yang diambil dari hadis ini, kewajiban untuk menyempurnakan hadis yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Ya, jangan membuat saf yang kedua sebelum saf yang pertama penuh dan sempurna. Demikian pula, jangan membuat saf yang ketiga sebelum saf yang kedua penuh dan sempurna, ya, dan seterusnya. Nah, ini pengaturan tentang soft. Kadang-kadang ada orang seperti itu, masjidnya itu panjang, di softnya panjang. Kadang-kadang ada sebagian orang, sebagian jamaah malas memenuhi soft yang pertama, harus jalan jauh ke ujung misalnya, ke kanan atau ke kiri, akhirnya bikin di belakang. Nah ini juga tidak tepat dan tidak benar. Ya, jadi kita harus, ya, sebelum membuat shaf yang kedua, sempurnakanlah shaf yang pertama. Sebelum membuat shaf yang ketiga, sempurnakan dulu shaf yang kedua dan seterusnya. Tidak boleh malas. Malas untuk jalan memenuhi shaf itu pun dari syaitan. Dari syaitan. Supaya shaf-shaf itu renggang. Shaf-shaf itu tidak sempurna. Supaya dia bisa masuk, mengganggu dan merusak sholat orang-orang yang sholat. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamin sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat atau mendoakan orang-orang yang berada di saf, di sebelah kanan saf. Ya. Hadis ini disebutkan oleh yang meneliti. Hadis ini hadis yang syad, aneh. Karena sebelumnya disebutkan bahwa inna Allah malaikata yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya, itu mendoakan, ya, kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Dan ketika disebutkan yang hanya yang di kanan yang didoakan, nah ini maka para peneliti hadis ini menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang syad, ya, yang mana Allah hanya disebutkan bahwa Allah dan para malaikatnya hanya bersolawat mendoakan orang-orang yang berada di sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa 'anil Bara radhiyallahu anhu, dari Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, qal kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi qini adzabaka yawma tab'athu aw tajma'u ibadaka. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunna, kami dahulu, idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami senang, kami suka kalau berdiri di sebelah kanan beliau. Yani di saf pertama sebelah kanan. Yuqbilu alaina biwajhihi. Karena Nabi sallallahu setelah sholat, ya, beliau berbalik menghadapkan wajahnya ke sebelah kanan saf. Ya. Lalu kata Al-Bara radhiyallahu anhu, fasami'tuhu yaqul. Pernah aku mendengar beliau berdoa, yakni setelah sholat, ya, ketika menghadapkan wajahnya ke belakang, ke arah kanan, ya, yaqul, beliau berdoa dengan mengatakan, Rabbi qini azabaka, Wahai Rabbku, lindungilah aku, peliharalah aku dari azab-Mu. Yauma tab'atsu, ketika hari tatkala Engkau bangkitkan, au tajma'u, atau Engkau kumpulkan ibadah para hamba-Mu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ketika sholat berdiri di belakang imam, dianjurkan dia di sebelah kanan. Ya, tetapi tidak berarti bahwa ketika membuat shaf itu yang pertama dipenuhi antara imam, orang yang berdiri di belakang imam, kemudian yang kanan yang dipenuhi. Tidak demikian. Tapi tetap ada imam itu di tengah. Ya. Imam itu di tengah. Sehingga misalnya makmumnya hanya atau baru 3 orang ketika sholat pertama. Maka imam, di belakang imam itu 1 orang, sebelah kanan imam 1 orang, sebelah kiri imam 1 orang. Jadi sebelah belakang, di belakang shaf, di belakang imam. Kalau datang jamaah berikutnya, dia mengambil sebelah kanan. Datang berikutnya sebelah kiri, sehingga nanti shaf itu akan penuh. Ya. Nah, ini hadis ini tetap menjelaskan pada kita keutamaan sholat pada shaf yang pertama, ya, dan di sebelah kanan. Ya. Kemudian Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat, beliau itu menghadap kepada jamaahnya. Ya. Menghadap pada jamaahnya. Ada riwayat mengatakan kepada jamaah secara menyeluruh, ada riwayat mengatakan seperti dalam hadis ini, beliau condong ke sebelah kanan. Sehingga kata Al-Bara bin Azib, kami lebih senang kalau berada di belakang beliau dalam sholat, berada di posisi kanan. Ini menunjukkan bahwa beliau kalau balik, ya melihat ke belakang, itu cenderung ke sebelah, memandang sebelah kanan. Ya. Ini salah satu juga dari antara apa contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat berjamaah. Maka dari itu para imam, dan masih banyak kita jumpai, kita lihat banyak di antara imam-imam sholat, ya, di masyarakat kita, setelah sholat itu tidak menghadap kepada makmumnya, tapi berdiam, tetap menghadap ke arah kiblat. Sebetulnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW setelah beliau salam dalam sholatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian beliau membaca istighfar 3 kali, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membalik wajahnya, ya, membalik posisi duduknya menghadap kepada kepada makmum. Baru beliau membaca zikirnya, wiridnya. Zikir sesudah sholat. Ya. Nah, di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat itu, apa yang disebutkan oleh Al-Bara bin Azib dalam riwayat ini? Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Dalam satu riwayat, Allahumma qini adzabak yawma tajma'u ibadak. Ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan para hamba-Mu. Dalam satu riwayat, lindungilah, peliharalah diriku dari azab-Mu pada hari ketika Engkau mengumpulkan para hamba-hambamu. Doa ini juga salah satu doa ketika akan tidur. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Bahwa Nabi alaihissalam ketika akan tidur, beliau menindihkan posisinya sebelah kanan, kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di sebelah di pipi kanannya, lalu di antara doa yang beliau baca doa ini. Ya. Yaitu Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya, yauma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan para hambamu. Nah, jadi seorang mukmin ya selalu mohon pada Allah Ta'ala agar dilindungi dari azab Allah. Dan azab Allah itu hak. Ya, surga itu hak, neraka itu hak. Sebagai orang mukmin, orang beriman, kita tidak meragukan akan adanya azab Allah. Ya. Demikian pula nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Berupa surga bagi orang mukminin. Alladzina yu'minuna billah. Yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beramal soleh. Allah janjikan mereka surga Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah mengancam orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, orang-orang yang bermaksiat pada Allah Ta'ala jika tidak bertaubat, ya, tidak mohon ampun pada Allah Ta'ala, maka ancaman azab ini adalah hak. Ya. Makanya salah satu doa ketika kita sholat di malam hari, ya, ada di antara doa itu yang menyebutkan al-jannatu haqqun, as-sa'atu haqqun, wan-naru haqqun, as-sa'atu haqqun. Jadi semua mengakui sebagai orang beriman akan adanya azab, adanya surga dan neraka, dan adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara doa yang dibaca setelah sholat lima waktu, ini masing-masing membacanya, ada Allahumma qini adzabak atau Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadaka. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitu al-imama, ya, wasuddu al-khalala, wasitu al-imama wasuddu al-khalal. Adapun wasitu al-imama, ini hadis dilemahkan lafadznya oleh para ulama hadis. Sedangkan tentang suddu al-khalal, yakni sof-sof yang renggang supaya dirapatkan, atau sof yang masih kosong supaya diisi, ya, ditempati, ini adalah lafadz yang benar, lafadz yang sahih. Ya, suddu al-khalal sebagaimana sudah disebutkan pada sejumlah hadis yang sebelumnya tentang kewajiban untuk merapatkan sof dan meluruskan sof, dan yang sampai ada ya sela-sela yang diantara sof-sof itu yang nanti akan menjadikan sebagai tempatnya syaitan untuk merusak sholatnya para makmum. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, kita masuk ke bab yang berikutnya, babu fadlis sunanir ratibah ma'al faraid wa bayan aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala masih berkaitan dengan shaf dan salat sunnah. Yang ini adalah tentang keutamaan salat sunnah ratibah. Disebut salat sunnah rawatib. Ya, pada umumnya kita mengenal dengan salat sunnah rawatib. Atau rotibah, artinya sholat-sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Secara umum bahwa salat-salat sunnah yang kita dianjurkan mengerjakannya itu pada setiap sebelum salat itu ada salat sunnahnya. Setiap sebelum salat wajib. Ada qobliyah subuh, dua rakaat. Ada qobliyah zuhur, boleh dua, boleh empat. Ada qobliyah asar, boleh dua rakaat, boleh empat rakaat. Ada qobliyah maghrib, dua rakaat. Dan qobliyah isya, dua rakaat. Ya. Demikian pula sesudah sholat yang wajib. Yang tidak ada sholat sunnah sesudah sholat yang wajib hanya dua sholat. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sholat sunnahnya. Yang ada sholat sunnah ba'diyah, yaitu setelah sholat duhur, boleh dua, boleh empat. Ya. Kemudian setelah sholat maghrib, dua rakaat. Dan setelah sholat isya, dua rakaat. Ini dalam sholat-sholat sunnah rawatib secara umum. Jadi yang dimaksud dengan sunnah rawatib itu sholat-sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah dari sholat-sholat wajib. Nah, di antara sholat-sholat sunnah rawatib ini ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Ada yang kita sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan ada yang ghairu mu'akkadah. Tidak sangat dianjurkan. Yang mengerjakan silakan. Nah, sholat-sholat sunnah mu'akkadah, sholat-sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat lima waktu, yang mu'akkadah itu ada dua riwayat. Riwayat pertama 12 rakaat. Ya. Riwayat kedua 10 rakaat. Riwayat kedua 10 rakaat. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau sholat itu sunnah rawatib yang mu'akkadah dalam riwayat 12 rakaat, itu hitungannya adalah 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, dan ini yang dinamakan sunnatul fajar. Jadi sunnatul fajar itu 2 rakaat, itulah dia qobliyah subuh. Ya, bukan sunnah fajar lain, qobliyah subuh lain, tidak. Tapi sunnatul fajri, ya, atau qobliyah, itulah dia qobliyah fajar. Qobliyah sholat subuh. 2 rakaat. Setelah masuk waktu, mendengarkan azan, menjawab azan sampai selesai, azan subuh, kemudian seorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau 12 rakaat, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, ya, 2 rakaat sesudah. 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 4 rakaat sesudah 2 rakaat, maaf, sesudah duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Saya ulangi, apabila riwayat itu dalam riwayat yang 12 rakaat, maka hitungannya 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ada riwayat mengatakan 10 rakaat. Bagaimana penghitungannya? Kalau 10 rakaat, riwayat 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, dua rakaat sesudah maghrib dan dua rakaat sesudah isya. Berarti 10 rakaat. Nah, ini sunnah-sunnah muakkadah. Sunnah-sunnah rawatib yang muakkadah. Hadis tentang 12 rakaat. Jadi sunnah rawatib ini akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam hadis ini. An ummil mu'minina ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat, dari ummul mu'minin, yaitu ummu Habibah. Ummu Habibah ini pri dari Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Jadi ummu Habibah namanya Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Dari ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin fintai ashrata raka'atan tatawwu'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannati aw illa bunya lahu baitun fil jannati. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim, ya, dia salat karena Allah taala setiap hari 12 rakaat. Salat ini adalah salat sunnah, bukan wajib, melainkan Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Sebuah rumah di istana di surga. Atau dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, illa bunya lahu baitun bil jannah, melainkan akan dibangun sebuah rumah baginya di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini menjelaskan pada kita tentang 12 rakaat. Kalau seorang mengerjakan salat sunnah 12 rakaat, ya, setiap hari, itu sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah membangun baginya sebuah istana di surga. Ya. Amalan-amalan sunnah kita dianjurkan, jangan digampangkan. Jangan diremehkan, jangan digampangkan. Selama kita mampu, masih sehat walafiat, bisa mengerjakannya, maka kerjakanlah. Ya, salat sunnah rawatib ini yang jumlahnya 12 rakaat. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita bahwa manusia akan dihisab oleh Allah taala tentang amal-amal mereka. Amal-amal perbuatan mereka. Ya, maka dari itu kita diperintahkan beramal, beramal soleh. Ya. Karena amal itulah yang akan diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memakmurkan surga itu dengan penghuninya sesuai dengan amal-amal mereka. Sesuai dengan amal ibadah mereka. Ya, jadi hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari sebelum dan sesudah salat wajib. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Ya, sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Jadi 12 rakaat. Ya. Kalau seorang bisa menjaganya, satu ini satu kemuliaan yang besar. Ya. Satu kemuliaan yang besar. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, beliau berkata, sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya. Hadis muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menggambarkan kepada kita salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah rawatib. Kata beliau, rak'ataini qabla dhuhri, dua rakaat sebelum dhuhur. Rak'ataini ba'daha, dua rakaat sesudah dhuhur. Rak'ataini ba'dal jum'ati, dua rakaat dan juga sesudah Jumat. Juga beliau mengerjakan dua rakaat. Kemudian rak'ataini ba'dal maghrib, dua rakaat sesudah maghrib dan dua rakaat sesudah isya. Ya. Dua rakaat sesudah isya. Adapun sudah subuh pada sebelum subuh, ya dua rakaat sebelum subuh itu dalam riwayat yang lain. Ya, jadi kita dianjurkan tentu untuk menjaga dan memelihara sholat-sholat ini. Ya, kadang-kadang memang ada kemalasan, tapi harus dilawan, harus dibiasakan. Termasuk anak-anak kecil, anak-anak kita. Kita anjurkan untuk membiasakan sholat-sholat sunnah ini. Ketika mereka telah melakukan sholat yang wajib, ya, kita perhatikan mereka. Dan anjurkan mereka untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya, setelah atau sebelum sholat wajib yang disebutkan tadi itu. Ini semua kembali pada faktor pembiasaan. Kalau seorang anak dibiasakan sholat-sholat sunnah ini, selain sholat wajib, maka dia akan terbiasa. Tetapi kalau tidak, ya dia akan juga tidak terbiasa. Kemudian yang kedua, kita menyebutkan fadilah dari sholat-sholat sunnah itu. Ini untuk memberikan sugesti. Contohnya hadis tentang dua rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, daripada dunia dan seisinya. Nah, ini juga bisa gambaran untuk memberikan sugesti kepada anak, bahkan kepada diri kita. Seorang merasa merugi kalau tidak sholat dua rakaat sebelum subuh. Karena apa? Dua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan berbagai kenikmatan yang ada, kemegahan-kemegahan yang ada, ini sebagai contoh. Walaupun dunia ini adalah sesuatu yang akan hilang dan lenyap, ya. Namun kita bisa mendorong diri kita, anak-anak kita untuk mengerjakan dua rakaat sebelum subuh ini, karena ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada anak-anak cerita tentang ini dan itu, kemegahan-kemegahan di dunia ini, ya kita sebutkan pada mereka, dari apa yang kamu cerita itu ada yang lebih baik. Ada yang lebih dari yang kamu ceritakan tentang dunia itu. Entah mobil mewah, rumah mewah, pemandangan indah, kekayaan-kekayaan dan yang lainnya. Ada yang lebih baik dari itu semuanya. Yaitu dua rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini akan membuat mereka berpikir. Ya. Untuk memberikan sugesti pada mereka. Ya. Atau ketika kita pergi di satu tempat yang indah, atau makan makanan yang enak, ya, kita sebutkan ada yang lebih baik dari ini semuanya, bahkan dari dunia seisinya, yaitu dua rakaat sebelum subuh. Ini insya Allah dengan demikian akan mendorong mereka untuk mengerjakan dua rakaat sebelum subuh itu. Ya. Baik, yang terakhir. Dalam kesempatan satu hadis lagi, wan Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, بين كل أذانين صلاة. Ya, setiap ya antara azan, antara dua azan ada salat. Ya, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. Ya, qala fi tsalitsa liman syaa. Hadis muttafaqun alaih. Jadi di antara dua azan itu ada salat. Ini artinya dua azan yang dimaksud adalah antara azan dan iqamah. Itu ada salat sunnah. Hanya saja ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Yang muakkadah qobliya subuh, qobliya zuhur. Ya. Ini muakkadah. Yang tidak muakkadah qobliya maghrib, qobliya isya, qobliya asar. Ini ghairu muakkadah. Jadi intinya bahwa setiap salat setiap antara azan dan iqamah ada salat. Ya. Tak ada sebagian orang mengatakan tidak ada sholat sunnah qobliya maghrib. Siapa bilang tidak ada? Ada. Hadis Nabi SAW mengatakan demikian. Setiap antara adzan dan iqamah ada sholat. Itu sholat cuma tidak muakkad. Bermuakkadah. Ya. Jadi tetap ada. Oleh karena itu kalau sudah adzan maghrib, ya berikan waktu. Untuk orang sholat entah 5 menit, 10 menit. Untuk orang sholat dua rakaat, karena memang ada sunnahnya, walaupun tidak muakkadah. Nah yang keliru itu, begitu selesai adzan maghrib, langsung iqamah, tanpa ada jarak untuk sholat sunnah. Nah ini menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masih kita jumpai pada sebagian masjid, ya, yang langsung iqamah setelah adzan maghrib, langsung iqamah tanpa ada sholat sunnah qobliyah maghrib. Padahal sunnah qobliyah maghrib itu ada. Hanya saja ghairu muakkadah. Kemudian manfaat kedua, memberikan jarak antara adzan dan iqamah sambil menunggu jamaah yang lain. Mungkin ada yang masih berwudu, ada yang buang air. Ya biarkan mereka. Ya, berikan waktu untuk mereka berwudu dan buang air sehingga salat berjamaah lebih banyak jamaahnya dan itu lebih afdal. Ya, itu lebih afdal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizullahu taala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustadz, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Pertanyaan Ustadz, apakah dengan hadis-hadis yang telah dibacakan tadi, hukumnya wajib bagi imam untuk menyuruh makmumnya meluruskan saf dan merapatkan saf? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Apabila kita melihat hadis-hadis tersebut yang kita dengar tadi, maka memang merupakan kewajiban imam, ya, untuk meluruskan saf para makmumnya. Ini tugas imam. Bahkan ada sebagian masjid itu yang memang ada orang yang dikhususkan untuk memperhatikan, mencermati saf-saf yang renggang, saf yang masih ada yang kosong. Itu mereka mencermati, memperhatikannya untuk menyuruh jamaah merapatkan shaf dan meneruskan shaf. Jadi kalau dikatakan apa memang satu hal yang harus bagi imam, jawabannya iya. Ini kewajiban imam untuk meluruskan shaf para jamaahnya sebelum memulai takbiratul ihram, sebelum memulai sholat wajib yang diimaminya. Ini kewajiban imam untuk meluruskan dan merapatkan shaf jamaahnya. Wallahu a'lam. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Purwokerto Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, pada saat saya masbuk untuk sholat, ada anak kecil yang belum tamyiz di saf pertama di paling ujung sebelah kanan Ustaz, dan masih muat di sebelahnya. Bolehkah saya bersikap membuat saf baru atau melanjutkan saf di sebelah anak kecil atau menggeser paksa anak kecil sampai di ujung saf sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, baik. Kewajiban seorang yang datang kemudian atau makmum yang masbuk adalah memenuhi saf yang masih ada kosongnya. Jadi yang ditanyakan tadi itu, yang harus dilakukan oleh penanya adalah masuk ke saf yang paling ujung. Meskipun anak kecil itu di tengah, tidak ada masalah. Boleh saja. Jadi anak kecil itu ya tidak harus dipinggirkan ke pojok, tidak. Tapi yang datang itu yang berada di paling ujung saf itu. Jadi tidak perlu Anda pindahkan anak itu ke samping, tidak perlu. Cukup dengan memenuhi saf tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Syahrul dari Majene Sulbar. Masya Allah, silakan Bapak. Jadi gini Ustaz, dulu saya sangat fanatik pada pemahaman tarekat. Namun setelah saya membuat perbandingan bahwa yang kebanyakan murtad mengaku Nabi, bunuh-membunuh, menentang pemerintah, menghalalkan perdukunan, segalanya itu, saya melihat umumnya lebih banyak orang-orang yang berpahaman tarekat meninggalkan pemahaman tarekat. Satu ketika Ustaz. Mohon maaf Bapak, tampaknya waktunya cukup singkat di kesempatan tanya jawab ini. Mohon langsung kepada inti pertanyaan Bapak. Iya. Jadi saya pernah berbicara dengan orang yang berpaham tarekat. Saya bacakan ayat dan hadis, lalu dia mengatakan, buang itu Al-Quran dan hadis ke laut. Apa boleh saya menjadi makmum di belakangnya? Yang kedua Ustaz, yang kedua, mohon penjelasannya, karena ya selama ini waktu saya berpaham tarekat, saya mengamalkan usalli. Setelah saya pertanyakan sama Ustaz Abu Fairuz, dia sudah jelaskan, tapi lebih untuk menguatkan bagaimana caranya untuk membedakan salat zuhur, asar dan sebagainya dan yang lainnya. Bagaimana caranya? Karena kata Ustaz Abu Fairuz, niat itu kehendak hati, bukan kata hati, bukan ucapan lidah. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Pak Sahrul dari Majene ya, dari Sulawesi, Pulau Sulawesi. Kami persilahkan Ustaz. Baik, baik. Sayangnya bagus sekali dan alhamdulillah ya, ketika seorang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia kemudian mengenal Quran dan Sunnah secara benar ya, ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang mempunyai masa lalu. Ya, setiap orang mempunyai masa lalu. Makanya yang diperhatikan, yang menentukan adalah akhir dari kehidupan seseorang. Maka mudah-mudahan kita ini mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala, dan istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Yang ditanyakan oleh Bapak ini tadi, yang pertama tentang, kalau ada orang mengatakan, buang Al-Quran dan hadis di laut, bolehkah saya menjadi makmum di belakang orang ini? Saya mengatakan, jika ada imam yang lain, maka kewajiban kita mencari imam yang lain, bermakmum pada imam yang berakidah benar, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya ya, orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang memuliakan hadis-hadis Nabi SAW. Itu menjadi kewajiban kita untuk menjadi makmum pada imam tersebut ya. Dan tinggalkan imam yang mengatakan demikian. Bayangkan ada orang Muslim mengatakan demikian. Ya. Apakah orang ini masih Muslim atau tidak? Ya. Mengatakan Quran dan hadis dibuang di laut. Subhanallah. Ini kalimat kufur yang diucapkan olehnya. Kalimat kufur. Ya. Yang mana harus diingatkan. Bisa jadi dia mengucapkannya karena kejahilannya, karena fanatiknya, karena kebodohannya, ya, karena ajaran yang telah diberikan kepadanya, ajaran yang menyimpang. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang yang mengatakan demikian untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Ya, jadi kalau Bapak bertanya apakah boleh saya menjadi makmum di belakang orang ini, insya Allah makmum-makmum yang beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Al-Quran dan Sunnah masih banyak. Ya. Masih banyak di masjid-masjid kita kaum muslimin. Walhamdulillah. Maka hendaknya kita sholat bersama mereka. Ya, tidak sholat dengan orang yang mengatakan dan mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan tentang masalah talafud bin niyah. Ya. Talafud bin niyah itu seperti ucapan tadi usolli, ya, ini namanya at-talaffudhu bin niyyah, mengucapkan niat dengan lisan. Hampir semua mazhab yang ada, empat mazhab yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi, Hambali, Syafi'i, ya, dan Maliki, itu yang cenderung membolehkan talaffudh bin niyyah hanya mazhab Syafi'i. Adapun yang lain tidak. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak. Tidak menganjurkan untuk talafud dengan niat. Karena mengucapkan niat itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak pernah mengucapkan usolli tadi itu. Ya, entah zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Tapi ketika seorang datang ke masjid, dia mendengar azan zuhur, ketika dia ke masjid, apa tujuannya? Dia untuk melaksanakan sholat zuhur. Tidak mungkin seorang datang mendengar azan asar dia ke masjid untuk sholat duhur. Mesti yang dia inginkan adalah sholat asar berjamaah. Maka dengan niat kita dalam hati ketika ke masjid untuk sholat itu sudah merupakan niat untuk mengerjakan sholat pada waktu yang ada itu. Entah subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Ketika seorang datang sholat subuh, adzan subuh, dia bangun dari tidurnya, sholat apa yang diinginkan ketika ke masjid? Ya sholat subuh otomatis itu. Tidak mungkin sholat duhur. Ya. Maka ini sudah ada dalam dirinya. Hanya saja ketika akan sholat, ya ketika berdiri di belakang imam, sholat berjamaah, tetap ada dalam hatinya bahwa sholat yang dikerjakan ini adalah sholat duhur. Adalah sholat subuh. Atau sholat duhur, ketika waktu duhur, atau maghrib, atau isya, atau asar. Jadi tetap kita hadirkan niat itu dalam hati kita. Bahwa aku sholat, yang sholat yang aku kerjakan ini adalah sholat duhur. Tidak usah diucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian niat itu ada dua makna. Ya. Yang pertama, yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama-ulama akidah. Ya, ulama-ulama tauhid atau membahas masalah-masalah tauhid yang mereka mengatakan hendaknya kita mengikhlaskan niat karena Allah, meluruskan niat karena Allah, ini artinya keikhlasan. Niat kita ikhlas murni hanya untuk Allah. Ini makna niat pada ucapan-ucapan ulama-ulama, misalnya ketika menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang tauhid, ya. Ini berarti niat itu adalah keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita wajib ikhlas atau mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya karena Allah ta'ala. Bukan untuk yang lainnya. Kemudian niat yang kedua, makna niat, ya, dalam istilah ulama fikih misalnya, itu artinya untuk membedakan jenis-jenis ibadah. Sholat wajib itu ada lima. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lah, manfaat dari niat itu untuk membedakan sholat yang kita kerjakan itu apa? Maka kita tentukan dalam hati kita. Ketika subuh, ya sholat subuh. Atau yang kedua, juga untuk membedakan jenis-jenis ibadah itu. Contoh sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, ketika seorang sholat sunnah misalnya qobliyah subuh, ya dia harus hadirkan dalam hatinya bahwa sholat yang dia kerjakan dua rakaat itu adalah sholat qobliyah subuh. Bukan qobliyah zuhur, tapi qobliyah subuh. Juga bukan sholat wajib subuh. Bukan sholat subuh, tapi qobliyah subuh. Ini untuk membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Sama halnya puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya. Ketika seorang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa Senin Kemis, ya otomatis niatnya itu ketika bangun sahur, ya ketika bangun sahur di malam Kemis, ya untuk dia mengerjakan puasa sunnah hari Kemis, itu otomatis itu, ya. Maka dia tetap harus hadirkan bahwa dalam hatinya bahwa puasa yang dia kerjakan besok itu adalah puasa sunnah hari Kemis, meskipun tidak perlu dia ucapkan dengan lisannya, ya. Tapi cukup dalam hatinya. Demikian pula puasa Senin. Kemudian ada puasa lain, puasa wajib Ramadan. Ya juga harus diniatkan puasa yang dikerjakan itu adalah puasa wajib. Ya. Di bulan Ramadan ada puasa yang lain. Misalnya puasa nazar. Seorang bernazar misalnya. Dia bernazar, kalau anak saya lulus ujian, saya akan berpuasa 3 hari. Ini namanya puasa nazar. Kalau anaknya lulus, dia wajib berpuasa. Kalau anaknya tidak lulus ujian, dia tidak wajib berpuasa. Karena dia kaitkan dengan lulus dan tidaknya anak tersebut. Nah, sekarang anaknya lulus. Lulus ujian. Maka dia wajib puasa 3 hari. Apa niatnya puasa ini? Ya niat puasanya puasa nazar. Karena dia telah bernazar. Kalau anak saya lulus dalam ujian, saya akan berpuasa 3 hari, ya. Maka niatnya pun dalam hatinya puasa yang akan dikerjakan besok hari ini adalah puasa nazar. Berapa hari? 3. Ya, dia harus kerjakan 3 hari untuk melaksanakan nazarnya. Jadi niat itu juga untuk membedakan jenis-jenis ibadah. Ya, contoh puasa tadi ada puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah, ada puasa nazar yang juga hukumnya wajib. Kalau memang terlaksana apa yang dia inginkan, dia wajib. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi niat itu yang pertama bermakna keikhlasan karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah untuk membedakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Sholat ada macam-macamnya. Kita niatkan dalam hati sholat yang aku kerjakan ini sholat subuh ketika di waktu subuh. Sholat duhur, ya sholat duhur ketika di waktu duhur, dan seterusnya. Itu manfaat dari niat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan terakhir menjadi pertanyaan yang tadi telah disampaikan Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dan semoga kita juga selalu diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami hanya ingin untuk mengingatkan kepada kita tentang pemanfaatan waktu dan umur. Ya, yang kita miliki semua serba terbatas, ada batas akhirnya. Maka marilah kita manfaatkan waktu dan umur kita dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman keislaman seorang itu baik dan benar tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk diri kita, untuk agama kita, untuk keluarga kita, dan untuk yakni masyarakat kita. Intinya hal-hal yang positif mari kita lakukan, ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Mari kita berbuat manfaat, kemanfaatan untuk banyak orang, dan insyaallah kita pun akan mendapatkan yakni kebaikan di dunia maupun di akhirat apabila kita ikhlaskan niat-niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua para pemirsa, para pendengar dan semua yang ikut andil di dalam pelaksanaan siaran ini, semoga diberikan balasan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan menjadi salah satu di antara amal-amal jariah kita. Aku qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.